puji Tuhan, saya masih ada di mimbar ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepala gereja, juga kepada Bapak Gembala. Waktu saya lagi monitoring di kota Sibolga, ditelepon oleh beliau untuk melayani hari ini. Saya tahu jadwal saya sangat padat, hari Sabtu pun harus ke Medan. Jadi tadi jam-jam 2 kami tiba pagi, istirahat sebentar, nyetir pulang pergi. Tapi karena firman Tuhan memberi kekuatan bagi saya masih ada sebagaimana ada, puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, waktu pulang tadi jam tengah malam di jalan, saya tidur sebentar di dengan ibu di pom bensin, saudara, istirahat. Saya, hati saya, roh saya menyanyikan ini lagu, saudara. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, karena dalam perjalanan hidup saya sampai dengan hari ini sudah lima cucu, tinggal satu lagi itu mesak, kalau sudah selesailah semua, tapi ya bubar terus, tidak ada yang klop, tidak tahu yang mana, nanti Bapak Gembala saja yang ngaturlah mana biar selesai. Sebab kemarin dia nangis-nangis, dia, Pak begini gimana ini, udah nanti kita atur, atau nantilah pelan-pelan, yang penting yang Tuhan kasih itulah yang terbaik, saya bilang sama dia. Puji Tuhan, hari ini tanah liat ini boleh berdiri di sini, saudara-saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan, itu satu kehormatan bagi saya. Sudah sering kami menjadi pembicara di seminar-seminar, saudara, tapi itu bagi saya biasa. Tapi kalau ditunjuk melayani, satu kehormatan bagi saya. Tanah liat menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya rindu lagu yang sambil tidur, tadi di pembensin saya nyanyikan ini, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kita nyanyi bersama-sama, saudara-saudara, dengan lagu penyembahan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Pak, saya hupe op tok tong hatami, oh Tuhan. Saya hupe op tok tong hatami bai sulu nipati hunang magoaw dau sian ho mangolu tok tok sai hupe op tok tong hatami, oh Tuhan. Haleluya hatami bai sulu nipati nang magwaw daw sian ho mangulu tok tok. Saudara-saudara, lagu Batak ini, bahasa Batak ini, saudara, saya pikir-pikir hampir sama dengan bahasa Yunani, dalam sekali artinya, saudara, terjemahannya sangat luas sekali. Unang magwaw daw sian ho mangulu tok tok audi ho. Saudara, kalau kita bisa hidup tetap di dalam Tuhan, indah sekali, baik mati ataupun hidup, kita ada di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, ayat yang sudah lazim kita dengar, saudara, dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membaca buat saudara, tetap tinggal duduk saja, tapi saudara, kita buka hati kita untuk firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 7. panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, anak binaannya. Saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, Rasul Paulus ingin juga kita mendengarkan nasihat ini. Paulus membuka banyak hal, banyak rahasia-rahasia. Tapi saudara-saudara, rahasia yang paling istimewa yang diungkap oleh Rasul Paulus adalah rahasia tentang gereja Tuhan. Rasul Paulus paham betul, saudara-saudara, situasi dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya dia sampaikan nasihat ini, ditulis ini kepada Timotius, dan nasihat ini sampai kepada kita semua jemaat yang ada di lapangan bola atas. Rasul Paulus tahu kebutuhan kita. Tiga nasihat yang dia sampaikan, saudara-saudara, nasihat sederhana, nasihat sepertinya yang biasa-biasa saja, saudara-saudara. Tapi kita akan melihat sebentar, saudara-saudara, ada berkat besar yang akan kita terima kalau kita bisa terima nasihat ini, kita bisa lakukan ini, kita bisa laksanakan dengan baik. Rasul Paulus katakan, jadi kuat menghadapi persoalan-persoalan yang sangat banyak sekarang. Saudara-saudara, khususnya kami yang sudah umur 56 ke atas, saudara, memang tensi sepertinya sangat rawan sekali. Ada kawan saya, saudara-saudara, biasa dia tetap tinggi, 180/110, 180/100. Kalau Pak dokter dan beberapa dokter yang ada di sini tahulah ini. Tapi kok bisa tiba-tiba dia karena kecapean menjadi 100/70. Rawan sekali, saudara. Coba kalau orang-orang seperti ini, istri salah ngomong, barangkali langsung bisa stroke, saudara. Banyak hal yang membuat kita sekarang ini gamang hidup. Sepertinya berat sekali hidup. Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, lewat nasihat yang disampaikan kepada Timotius, jadi kuat. Kita harus kuat, saudara-saudara. Rasul Paulus katakan di sini, jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita hanya bisa kuat kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya kita ada di dalam Kristus Yesus? Saudara-saudara, sepertinya ada di dalam Kristus itu sangat abstrak. Dan lihat, saudara-saudara, apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 akan membuka definisi dari ada di dalam Kristus. Ini ayat juga sudah kita tahu. Tapi hari ini, lewat nasihat firman Tuhan, saudara-saudara, kita mau kuat di dalam Tuhan. Lihat bagaimana ada di dalam Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di sini, saudara, ditulis dengan jelas. juga oleh Rasul Paulus. Ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau mau kuat, kita harus ada di dalam Kristus. Kalau mau ada di dalam Kristus, kita harus menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu artinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Banyak kali orang Kristen tidak bisa kuat. Karena apa, saudara-saudara? Masih ada di dalam hidup yang lama. Kita sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak tinggal lagi di dunia lama, tapi sekarang kita ada di dunia baru. Ada di dalam Kristus berarti menjadi ciptaan baru. Kita meninggalkan kehidupan yang lama, kita hidup di dunia yang baru. Saudara-saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, dengan kemampuan kita, kita tidak bisa. Manusia itu terdiri dari tiga bagian, saudara-saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini, inilah yang berinteraksi, saudara. Tubuh ini menjadi rumah bagi jiwa dan roh. Saudara-saudara, yang namanya kehidupan itu adalah roh menempati jiwa. Roh itu ada dalam jiwa. Jiwa dan roh ini menempati rumahnya, tubuh. Jadi saudara-saudara, roh menggerakkan jiwa, jiwa menggerakkan tubuh, lalu tubuh beraktivitas. Roh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Atau roh memerintah jiwa, jiwa memerintah tubuh, lalu tubuh ini melakukan apa yang diperintah oleh jiwa. Saudara-saudara, lihat. Firman Tuhan katakan, seringkali ada orang yang melakukan apa yang tidak dia kehendaki. Aku mau berdoa sebentar, jam 4 misalnya. Aku mau di kaki Tuhan jam 4. Sudah ada ini, roh kita berbisik kepada jiwa. Lalu jiwa ini ingatkan tubuh, nanti jam 4 berdoa. Lalu apa yang terjadi ketika jam 4? Saudara-saudara, karena perintah ini tidak begitu kuat. Namanya yang memerintah adalah roh kita. Roh kita perintah jiwa. Jiwa kita ingatkan tubuh. Nanti bangun, sadar. Lalu tidak terjadi. Kenapa, saudara-saudara? Karena yang memerintah roh kita. Tapi saudara-saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, di mana itu dalam roh kita? Kalau Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, lalu itu yang memerintah jiwa kita, saudara-saudara, lalu jiwa ini akan perintah tubuh, maka perintah itu akan sangat kuat. Dan kita akan dampak di kaki Tuhan. Tepat, saudara. Itu sebabnya, kalau mau kita bisa ada di dalam Kristus, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya roh kita, di mana ada Roh Kudus, itulah yang akan memerintah jiwa kita. Dan jiwa perintah tubuh. Lalu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di kantor di mana saya pimpin, saudara, ya proyek sangat banyak, ya 2 miliar lebih lah. Namanya pemeliharaan gedung, kalau gedung kami agak lumayan besar, itu 400-500 juta lah. Tapi sebenarnya kalau dicat itu paling 50 juta sudah pernah saya buktikan, saudara. Ternyata mengecat itu dengan 40 juta, 50 juta habis, cakep itu. Kalau Bapak Ibu lihat kantor kami di sana di Jalan Singamangaraja, bersih, saudara. Enggak pernah sampai 400 juta, enggak. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan juga. Kan, Nengkulan kan mau pensiun. Ya kan, kalau yang namanya pimpinan-pimpinan kantor seperti kami tahu persis lah. Kalau yang pengecatan-pengecatan, renovasi itu enggak akan terjamah sama pemeriksa. Yang diperiksa itu adalah bangunan fisik baru. Biasanya begitu, dicat habis. Cat, sengnya udah habis. Tinggal tanda tangan. Saudara-saudara, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita akan lemah. Namanya mau pensiun kan, perlu 200 juta. Tapi saya percaya Tuhan siapkan yang terbaik bagi kami. Saya waktu ke Sibolga kemarin, saya lihat ada satu jeruk masih setinggi ini, harus ditopang-topang karena buahnya banyak kali. Banyak banget, tapi belum belum kuning om, masih hijau. Jadi kalau kita ambil masih masam. Nanti kalau sudah manis baru dibagi-bagi. Haleluya. Ada 700 batang. Oh, sampai semua seperti itu, Ibu Nenggolan pasti capek memetik. Perlu dibantu nanti dari yang menyanyi tadi untuk memetiknya. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan itu hebat. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Supaya roh kita kuat memerintah tubuh ini. Sebab, saudara, keinginan kita memang rasanya semua yang baik. Tapi tubuh kita lemah, saudara. Supaya tubuh yang lemah ini, supaya tanah liat ini mampu melakukan kehendak Tuhan. Roh kita harus dicengkram oleh Roh Kudus. Kita hanya bisa kuat kalau kita ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus itu berarti kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara-saudara, indah sekali kalau kita ada di dalam Kristus. Mari kita lihat satu ayat, saudara. Sangat indah sekali kalau kita ada di dalam Kristus. Mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Indah sekali, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita ada di dalam Kristus. Lalu lihat satu langkah. Kalau ini kita laksanakan, kalau ini kita lakukan, saudara-saudara, dunia bisa kita miliki. Dunia bisa kita menangkan untuk Tuhan. Lihat, saudara-saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dahsyat, saudara. Apa katanya? Minta apa saja. Nenggolan bisa salah berjanji. Seringkali aku berjanji, om, siap om. Tapi tiba-tiba sudah di tempat lain. Ingkar janji lagi. Saya minta maaf, saudara. Manusia bisa salah berjanji. Tapi kalau firman Tuhan, saudara, tidak pernah mengingkari janjinya. Dikatakan, saudara, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perkataan Tuhan ada di dalam kita. Maka lihat, saudara-saudara, minta apa saja. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan bagi kita. Minta apa saja. Saya lihat tadi pemuda-pemuda tadi banyak sekali, saudara. Saya menjadi optimis nanti. Kalau mereka ini sudah pada menikah, sudah pada berhasil, balkon akan penuh, saudara. Nah, pemuda-pemuda tadi ini luar biasa, ini menjadi tiang-tiang. Saya kaget, saudara, lebih banyak pemuda dari orang tua. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau nanti pemuda-pemuda ini membawa orang tuanya, membawa teman-temannya yang lain, saudara-saudara, maka kita akan kebaktian 4 kali seminggu. Amin, saudara. Waktu saya di Medan kemarin, di Maranatha rupanya kebaktian 4 kali seminggu. Jam 1 kami tiba di Medan, langsung kami kebaktian, saudara. Jam 1. Jadi di sini kan baru 2 kali. Tapi kalau pemuda-pemuda tadi semua, wah luar biasa mereka, saudara. Saya percaya, saudara-saudara, kalau dengar, kalau ingat, perhatikan firman Tuhan pada siang hari ini, tinggal di dalam Tuhan, firman ada dalam kita, maka berkat taanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saudara-saudara, maka langkah-langkah kita akan menyenangkan hati Tuhan. Mesak akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, enggak usah kecewa. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan ada dalam kita, yang penting kita menjadi ciptaan baru. Kita harus kuat. Harus kita ingat itu, saudara. Kalau mulai nanti begitu pulang dari gereja, saudara-saudara, persoalan datang, masalah datang, ingat firman Tuhan. Jadi kuat, harus kuat. Jangan belum apa-apa sudah kalah. Apalagi saya ini, saudara-saudara, tensi sekarang karena makan Norfast itu 130/90. 130/87. Kalau tidak makan Norfast, bisa tidak terkendali. Bisa 180. Kalau kadang-kadang pikiran sudah terganggu, sebab saudara 80 miliar yang saya harus salurkan setiap bulan. Per hari ada 2M, 3M. Bayangkan kalau ada yang mulai macam-macam dengan duit ini kan, saya akan buat pertanggungjawaban mutlak ke menteri. Kalau salah bayar, wah luar biasa saudara, bisa masuk di mana-mana, dipanggil langsung. Kalau dipanggil pulang ya, itu gak apa-apa. Bagaimana kalau langsung udah bawa aja pakaian, langsung nginap katanya. Nah ini, padahal bukan kita yang buat. Kadang-kadang kan tensi yang sudah 110 bisa naik itu 200. Itu sudah namanya sudah. Tapi saya bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Jadi kuat. Rasul Paulus nasihati saya, harus kuat. Bapak-bapak yang sudah mulai seumur sama saya, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, masalah itu bisa datang dari mana saja. Itu masalah tidak bisa kita undang, saudara. Seperti kata orang Padang, malang tak dapat ditolak katanya, mujur tak dapat diraih itu. Itu datang sendiri itu. Dan kalau namanya persoalan, tidak permisi dia datangnya, saudara. Tidak permisi. Tiba-tiba aja sudah tensi naik, saudara. Karena apa? Kita lihat apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita maui. Seringkali begitu. Kita maunya begini. Saya maunya si Mesa itu menikah dengan si A. Tapi ternyata dicarinya yang lain, kan? Pusinglah kepala bapaknya. Nah, ini. Pusinglah kepala, kan? Ya, untung bubar. Kalau jadi, nah, pusing saya, kan? Itu. Sepertinya kita, sepertinya ini. Tapi yang datang bukan itu. Saudara-saudara. Firman Tuhan mengajar kita pada siang hari ini. Jadi kuat. Makanya kalau ibu-ibu nanti menghadapi anak-anak yang agak rewel dikit, ingat firman Tuhan, kita harus kuat. Bisa bilang amin. Jangan biarkan tensi kita naik, jangan saudara. Saya perhatikan saudara-saudara ini kalau tensi, kalau mulai takut, mulai kita biarkan tidak terkendali, bahaya. Ada lay saya saudara, dia direksi di Sementonasa, Kupang. Bukan Kupang, di Ujung Pandang. Saudara-saudara, dia bawa istrinya berobat. Lalu karena lagi nunggu diperiksa, dia bilang, udah cek dulu tensi saya, katanya. Padahal dia gak sakit dia. Begitu dicek tensinya, wih, tensi bapak ini tinggi loh, katanya. Berapa? 200, katanya. Karena rupanya, karena dia gak pernah diperiksa. Begitu dipegang, ditekan-tekan ini, makin takut dia jadi 200. Saking takutnya dia stroke. Langsung stroke, saudara. Rupanya tidak boleh kita terlalu takut. Benarlah nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Jadi kuat. Harus kuat. Jangan takut, saudara. Rupanya kalau kita takut, kita menjadi lemah. Jadi kuat. Jadi kalau nanti biasa istri kuat-kuat suara, biasa begitu. Nah kalau orang kita orang Tapanuli kan, kalau suaranya tidak kuat, itu katanya bukan orang Batak. Padahal salah sebenarnya itu. Nah, biasa kan ibu-ibu Batak saya lihat itu sama suami suaranya kuat-kuat, keras-keras itu. Ingat firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak-bapak harus kuat. Onenggolan harus kuat. Saudara-saudara, kita harus kuat. Jangan kita kalah. Sebab ketika kita kalah, kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita rugi, saudara. Jadi kuat. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, saudara. Mari lihat nasihat kedua. Nasihat Rasul Paulus. Nasihat firman Tuhan kepada kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nasihat pertama, jadi kuat. Nasihat kedua ini, saudara, ini yang harus kita lakukan. Mungkin sudah kita tahu ini, tapi saudara, sudahkah kita praktekkan ini? Rasul Paulus katakan seperti ini, cukup jelas, cukup gamblang. Akan nanti berbeda dengan dunia akademisi. Kalau seperti saya magister sains, saudara. Kalau ada teori yang saya dapat, saya adakan penelitian, lalu ada muncul teori, lalu teori saya ini saya publikasikan, lalu dikutip lagi, diambil lagi orang lain, saudara, plagiat dia, tidak bisa. Tapi ini, saudara, ini sangat gamblang. Rasul Paulus katakan, apa yang engkau dengar daripadaku? Artinya, ketika Rasul Paulus berkhotbah, Timotius duduk dengar. Rasul Paulus katakan, khotbah firman Tuhan yang engkau dengar itu harus engkau sampaikan juga kepada orang lain. Lihat saudara. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita kutip secara utuh. Kita olah, lalu kita sampaikan juga kepada orang lain. Dan lihat saudara-saudara, orang yang mendengar itu pun harus cakap juga mengajar orang lain. Ini nasihat sederhana, tapi untuk melaksanakan perlu kesungguhan hati. Saudara, banyak kali saya tonton acara-acara televisi, khotbah di televisi. Saudara, saya ini biasa menghitung, suka menghitung. Matematika saya selalu 100, saudara. Statistik kalau belajar waktu di pascasarjana 100 nilai saya, saudara. Saya agak pintar matematika dan statistik. Bisa saya rangkum semua. Kalau saya dengar khotbah di hotel, di televisi, saudara, saya lihat itu firman Tuhan itu paling banyak 10%. Lainnya itu ya namanya hiburan-hiburan yang menghibur, yang membuat enak, seperti itu saudara. Rasul Paulus mengajar kita, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Dan orang lain yang mendengar khotbah kita harus juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudara, ini perintah, nasihat bagi kita semua. Nasihat kepada gereja Tuhan, di mana Rasul Paulus Allah khususkan dalam pengungkapan-pengungkapan rahasia tentang gereja Tuhan. Tentang kebutuhan gereja Tuhan, tentang kebutuhan saudara, kebutuhan saya. Rasul Paulus katakan kita harus juga menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang cakap bagi orang lain. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah dari mimbar, karena mimbar ini hanya 2 kali seminggu. Tidak semua mungkin bisa naik di mimbar. Kalau semua nanti naik, fungsi gembala jadi hilang. Saya pernah kebaktian di, karena saya sudah keliling di banyak tempat, saudara. Tidak usah saya sebut namanya, nanti enggak enak. Di sana saudara, setiap tamu datang khotbah, setiap tamu datang khotbah. Tidak pernah gembala khotbah, saudara. Jadi, kapan lagi saudara pengajaran? Kapan lagi penggembalaan? Kapan lagi pemuritan? Saudara, mungkin kita tidak bisa berkhotbah lewat mimbar. Tapi saudara-saudara, dengan kita mempraktekkan firman yang kita dengar di luar, sehingga orang lain akan melihat-lihat itu. Waktu saya pimpin salah satu kantor di Nusa Tenggara Timur, Kupang, saudara, kantor yang kami pimpin sedikit kacau karena gabungan dari 2 kantor, kantor Dili dan Kupang. Jadi 2 provinsi digabung di satu. Dan yang satu provinsi sudah bubar, saudara, sudah bubar. Saudara bisa bayangkan ini. Ada kurang lebih 14 pemerintah kabupaten kota di Dili, saudara, tim-tim yang bubar. Ini bubar semua, tidak ada berkas, saudara bisa bayangkan. Berkas tidak ada, tapi pembayaran jalan terus, kami lanjutkan, coba. Ada yang sudah diberhentikan, bayar lagi gajinya, macam-macam, saudara. Ada yang uangnya masih masih numpuk di Nusa Tenggara, di Dili, di tim-tim, saudara, tapi masih dibayar terus. Kacau, saudara, kacau. Kepala kantor yang saya ganti, saudara, sakit-sakitan, pindah ke sana, 1 bulan meninggal, saudara, saking pusingnya, saudara. Jadi ketika kami di sana, saudara, saya lihat ini, pegawai-pegawai yang pindah pun, yang dari tim-tim pun ada di Kupang, saudara. Inilah yang kita pimpin. Saudara tahu, ada golongan 4B di tim-tim ini, golongan 4B, tidak bisa baca tulis. Saudara bisa bayangkan itu. Golongan 4B, tapi tidak bisa menulis. Coba, hebat enggak? Tidak bisa baca tulis, tapi golongan 4B. Pegawai-pegawainya pun ya, diperintah A, dilakukan B. Coba, kacau memang. Pusing. Nah, saudara, pertama saya datang, karena saya pendeta, saya katakan sama mereka, saya harus khotbah. Kebetulan ada juga muslim di situ, dengar aja. Karena ini firman Tuhan, saya bilang, saya khotbah di situ. Pertama, itu dulu saya masuk di situ. Baru kedua, rapat kedua, saudara, baru mulai saya kasih pengarahan-pengarahan. Lalu, masalah. Tapi lihat, saudara-saudara, kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita ada dalam Tuhan, firman Tuhan ada dalam kita, minta apa saja kata firman Tuhan. Saudara, tahun kedua saya di sana, saudara tahu, tahun kedua saya di sana, tahun ketiga lah, kalau nggak salah kami, kami ditunjuk untuk mewakili Citra Pelayanan Prima per instansi, per provinsi, saudara. Jadi empat kami yang terpilih sampai di Jakarta. Saudara tahu, kami menjadi kantor percontohan pelayanan terbaik tingkat nasional. Dapatlah saya piala Citra dari Presiden, saudara. Saya diundang ke istana. Pialanya di ujungnya ada emas, saudara. Dari kacau, dari kondisi kekacauan, saudara-saudara, lihat. Kalau kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita apa saja yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi contoh, kita menjadi surat terbuka. Lalu saudara-saudara, pimpinan kami dari Jakarta katakan, kalau mau studi banding, banding mengenai pengadaan, enggak usah jauh-jauh, kau ke Kupang saja katanya. Kau ke Kupang, karena di sana saudara anggaran dikasih besar-besar. Kami lakukan hanya paling 10%, kalau 500 juta, 50 juta sudah bagus, sudah bersih. Makanya dikatakan, lihat tuh Pendeta Nenggolan, itulah kalau kau mau jadi contoh. Kita menjadi khotbah, surat terbuka, saudara. Dan dapat dibaca oleh orang lain. Kita harus cakap mengajar orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Saudara lihat, yang ketiga nasihatnya, karena saya tidak lama khotbah, saudara. Nasihat ketiga. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nasihat pertama, jadi kuat. Nasihat kedua, kita harus bisa berkhotbah kepada orang lain. Cakap berkhotbah kepada orang lain. Lalu nasihat ketiga, ikut menderita. Saudara, saya di SMS oleh beberapa teman hamba Tuhan. Dia bilang begini sama saya. Lihat itu waktu acara televisi. Ada yang berani membela Kristen. Si Anu membela, si X menyudutkan Kristen, tapi ini berani membela secara terang-terangan. Mana itu pengkhotbah yang besar? Mana itu pendeta-pendeta? Mana itu pejabat-pejabat? Mana anggota DPR yang Kristen yang berani bersuara seperti itu? Jadi saya balas SMS-nya. Saya balas, saudara, kepada orang yang meng-SMS saya. Saya bilang begini, kita harus siap menderita. Harus siap menderita. Kristus bisa membela diri. Tidak perlu kita bela. Amin, saudara. Tidak perlu. Saudara, Rasul Paulus katakan, ikut menderita. Waktu SD, saudara, saya di Seborong-borong di Paniaran, waktu SD. Saudara, daerah kami 100% Kristen. 100%. Tidak ada di sana selain Kristen. Kristen semua. Tapi kami, saudara, Pantekosta di Paniaran ini, saudara, jadi bahan olokan, jadi bahan ejekan. Saudara-saudara, kalau kami kebaktian, saudara tahu, kebaktian malam, itu tangga, kan naik ke rumah kan pakai tangga. Tangga bisa hilang, saudara, hilang. Bawa turun, mana tangga? Hilang, saudara. Jadi bukan di daerah-daerah yang non-Kristen saja kita menderita. Daerah Kristen pun menderita, saudara. Saya kalau di sekolah, kalau sudah berangkat ke sekolah, saudara, itu orang-orang, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak muda, itu seringkali, saudara, di pojok-pojok mereka. Tunggu kita datang. Begitu kita datang, mereka mulai menyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, dipanggil kita, nama kita bukan lagi nama yang ini, sudah menjadi nama si haleluya. Nilai di sekolah, saudara, paling tinggi 3. Itu, burung terbang. Nggak boleh, padahal kalau disuruh hafal kejadian wahyu, tidak bisa, saudara. Tapi kita harus bisa menderita. Ini kisah nyata, saudara. Ini saya katakan berdasarkan apa yang saya alami, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan. Waktu kelas 2, saya pernah dipanggil oleh seorang guru. Guru, saudara. Panggil saya ke bawah, saya di belakang. Ayo dulu kau di sini, katanya. Lalu saya datang di belakang. Disuruhlah saya nyanyi. Nyanyi, nyanyi dulu kau. Puji Tuhan, haleluya. Lalu tepuk tangan dia, saudara, coba. Tepuk tangan dia, tapi cepat dia meninggal. Kalau dia lihat saya kepala kantor, kaget dia, saudara. Ya kan? Guru kan pasti lapor sama saya kan? Nah, itu bayar pensiunnya. Kaget dia. Tapi itulah saudara-saudara, kita harus bisa menderita. Kita harus bisa berpartisipasi dalam penderitaan. Sebab apa saudara? Persyaratan untuk jadi orang Kristen harus pikul salib. Saudara-saudara, ada ayatnya di sini. Ada ayatnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Injil Lukas 14 ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita diejek, kalau kita menderita karena Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Bersyukurlah. Berarti kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita sedang melaksanakan firman. Kalau kita harus menderita karena Kristus. Berapa kali kita menderita? Cukup jelas di sini dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Injil Lukas 9 ayat yang ke-23. Berapa kali kita menderita? Lihat saudara. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau ibu-ibu di rumah bersungut-sungut sama suami, pagi-pagi, maka bersyukurlah bapak-bapak. Bersyukur, hari ini aku menderita karena sungutan istri. Berarti sudah lakukan firman Tuhan. Jangan pula langsung ngamuk. Saya saudara, kalau istri saya mulai kuat-kuat suaranya, karena di rumah kan banyak, 3 cucu. Anggota banyak di rumah saudara, makanya kami harus 2 mobil kalau ke gereja saudara. Banyak orang di rumah, namanya banyak orang, banyak kepala kan banyak pikiran. Ada yang jalannya ke sana, ada yang macam, ada yang makan di kamar sehingga semut banyak. Mulailah dari atas dia berteriak. Pusinglah kepala kan. Tuhan terima kasih, aku sedang memikul salib hari ini. Coba kalau aku ngamuk. Saya langsung berdoa, duduk saya. Kenapa bapak diam? Aku lagi berdoa, saya bilang. Lagi bersyukur. Orang kan banyak di rumah. Di kamar makan, kan berserakan itu nasi, kan datanglah semut ke atas, rame lah kan. Nah, makan lagi Joshua, lompat lagi kan. Udah Joshua itu sudah dicet tuh rumah. Gambar lagi kan. Teriaklah dia kan. Nah, saya pikir, oh terima kasih, memikul salib saya hari ini. Saudara-saudara, kita harus pikul salib setiap hari. Kita harus menderita, saudara-saudara. Harus ikut menderita. Nah, Rasul Paulus tahu, saudara dan saya tidak mampu lakukan ini. Tidak mampu. Nah, dia bikin 3 ilustrasi. Ilustrasi yang sangat sederhana, saudara. Untuk kita dengar. 10 menit lagi, 5 menit lagi saya berhenti berkhotbah, saudara. Saya tidak mau lebih dari Bapak Gembala. Saudara-saudara, 3 ilustrasi. Supaya kita bisa kuat. Supaya kita bisa menjadi pengkhotbah yang cakap. Supaya kita bisa berpartisipasi dalam penderitaan. 3 ilustrasi. Dengan cepat saya sampaikan di sini, saudara-saudara. Seperti kata Rasul Paulus di sini, di ayat yang ke-4 dari 2 Timotius pasal yang ke-2. Supaya kita bisa lakukan ini semua, maka kita digambarkan bagaikan, lihat di sini ayat yang ke-4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita digambarkan bagaikan seorang prajurit. Itu prajurit yang sedang berjuang, saudara, tidak pernah berpikir apa yang akan kumakan besok, apa yang akan kuambil dari sini. Tidak, saudara. Yang dia tahu, ketika dia ada di medan perjuangan, dia hanya bisa maju berperang. Itulah seorang prajurit yang sedang berjuang. Saudara, saya belajar ilmu kewiraan. Ada tentara, teman-teman kita di sini, saudara. Saya diajar begini, kalau prajurit sedang ada di medan perang, katanya itu ada tiga bagian pasukan. Pasukan yang paling depan katanya adalah pasukan penyerang. Kalau ada di medan perang, pasukan penyerang ini tugasnya adalah maju. Lalu ada barisan kedua di belakang dari barisan pertama. Itulah namanya barisan atau pasukan penyangga. Pasukan penyangga ini tugasnya adalah menjadi sniper-sniper, penembak-penembak. Jangan-jangan ada musuh yang bersembunyi di mana-mana. Jadi tugasnya adalah melindungi mereka yang maju di depan. Rasul Paulus gambarkan kita bagaikan seorang prajurit yang sedang berjuang. Sehingga saya ingin angkat ini supaya kita paham bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa cakap mengajar orang lain, supaya kita bisa tahan dalam penderitaan, saudara. Maka digambarkan kita harus bagaikan seorang prajurit yang sedang berjuang. Saudara, pasukan yang di depan namanya pasukan penyerang. Pasukan kedua yang ada di barisan kedua adalah pasukan penyangga. Dia menjadi sniper-sniper, penembak-penembak jitu. Tugasnya melindungi yang maju. Lalu ada pasukan ketiga di belakang, namanya pasukan penutup. Tugas dari pasukan penutup adalah menembak, saudara-saudara, siapapun dia kalau mundur. Jadi kalau pasukan yang penyangga ini mundur, penutup siap menembak. Tidak berani. Yang maju di depan sudah tahu, saudara, di belakang ada yang melindungi. Di belakang sekali ada yang akan membunuh saya mundur. Saudara-saudara, Rasul Paulus tahu betul, saudara-saudara, kehidupan kekristenan itu. Kalau dia mundur, mati, saudara. Jadi, saya katakan, saudara-saudara, pada siang hari ini, berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya saudara dan saya kuat, maka, saudara-saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada langkah lain, selain melangkah maju apapun yang terjadi. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Bisa bilang amin. Sekali pegang Kristus, pegang dia terus. Sebab kalau kita mundur, di belakang ada yang akan memukul kita. Saudara-saudara, lihat. Kita harus bagaikan seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak ada kata mundur. Apakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada, saudara. Seringkali saya pikir, saya lihat ini pendeta Nenggolan, seperti ini, punya cucu 5, saudara. Punya tanggung jawab besar. Masalah duit yang kita sebarkan ke rekan-rekan kantor bayar, saudara. Saudara tahu, ketika kami transfer uang sekian miliar ke bank, misalnya. Ini bank mau transfer ke rekening masing-masing, ini terserah dia, saudara. Coba kalau tidak ditransfer, dikantongi sama dia, dia pergi. Miliar, aku yang dipanggil. Pendeta Nenggolan masuk penjara. Makanya setiap pagi saya berdoa, Tuhan tolong semua yang kami layani. Engkau yang menjadi pemimpin, Engkau pengendali. Kalau yang kena penjara, biar Tuhanlah yang kena penjara, jangan saya bilang. Dan puji Tuhan sampai sekarang, 15 tahun eselon 2, saudara. Tidak ada kata mundur. Jadi anak-anak muda, jangan sampai mundur. Amin, anak-anak muda. Kalau ada nanti yang melirik-lirik misalnya, pangkat, duit, jabatan ada, tapi di luar Tuhan, jangan mau. Ini anak nona-nona, jangan mau. Carilah yang seiman. Ada di sini. Yang kerjalah. Jangan yang gak kerja, kan? Nah, yang gak kerja berdoa supaya dapat pekerjaan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita ada di dalam Tuhan. Lihat, firman Tuhan ada di dalam kita. Minta apa saja. Ini janji Tuhan, kan? Supaya ada dalam Tuhan bagaimana? Kita menjadi ciptaan baru. Supaya bisa menjadi ciptaan baru bagaimana? Supaya kita tetap ada dalam Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita ada dalam Tuhan, saudara-saudara, saya percaya, maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan cakap mengajar orang lain. Kita akan bisa berpartisipasi dalam penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan saudara, kehidupan saya, bagaikan prajurit yang sedang berjuang. Bisa bilang amin. Jangan mundur, saudara. Saya di waktu menyanyi itu, lagu tadi, lagu Batak, indah sekali, saudara. Saya sambil buka-buka Alkitab, mendirus hati saya itu lagu, lagu lama soalnya. Haleluya. Jangan sampai mundur, maju terus. Bila perlu menyanyi dua kali, session pertama, session kedua. Haleluya. Jangan mundur. Karena apa? Kita prajurit yang sedang berjuang. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus gambarkan kita bagaikan seorang, lihat di sini ayat yang kelima dari 2 Timotius pasal yang kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kehidupan kita, kalau mau kuat, kalau mau kita bisa menyalurkan berkat kepada orang lain, kita bisa berpartisipasi dalam penderitaan, maka kehidupan kita digambarkan bagaikan seorang atlet. Ciri seorang atlet adalah, saudara-saudara, yang paling utama, seorang atlet harus disiplin. Kehidupan seorang atlet tanpa disiplin, maka dia pasti gagal, saudara. Jadi kalau kita mau kuat, kalau kita mau bisa berhasil melaksanakan firman Tuhan, kita bisa berpartisipasi dalam penderitaan, maka kita harus disiplin. Disiplin berasal dari kata disipel, murid, saudara. Disiplin. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang suka berdoa. Jadi harus disiplin berdoa. Saya teringat mama saya, saudara-saudara, almarhum, berdoanya itu paling tidak 5 kali sehari, saudara. Bangun tidur sudah pasti. Tengah malam dia bangun berdoa. Pagi berdoa. Mau berangkat memberangkatkan kita sekolah, didoakan kita dulu. Sayangnya mama saya umurnya tidak panjang, saudara. Tahun 72 meninggal mama saya. Bapak saya kawin lagi, menikah lagi. Kehidupan doa. Disiplin berdoa. Saudara-saudara, saya pikir kalau kita orang Tapanuli, orang Batak khususnya, itu kalau kita dengar dari kata-katanya indah sekali. Saya waktu pulang dari Medan bersama dengan Ibu Nenggolan, pagi-pagi subuh kami ngobrol tentang kehidupan orang Batak, orang Tapanuli, adat istiadat dan seterusnya. Tidak salah itu adat, tapi ada juga adat-adat kadang-kadang yang memang harus kita tidak cocok, harus tertinggal lah, harus dirubah. Saudara-saudara, itu kalau orang Batak kalau ngomong, coba kita lihat kalau ngomong di adat itu, dangarong nahurang, pokoknya udah lengkap semua. Mas tengah kita dah, amang, tengah aku kamu hami. Dia sendiri nggak pernah berdoa. Coba disuruh berdoa dia, ayo berdoa. Nggak tahu dia berdoa. Aleng kuhata. Mas tengah kita, ayo mau lemar telepon, sudah tengah kamu mak katanya. Nah dia makan pun belum tentu berdoa dia. Belum tentu. Di sana kalau kita semua pasti seperti itu, saudara. Saudara-saudara, disiplin berdoa. Apalagi disiplin beribadah, ini yang harus saya selalu. Saudara saya, kalau terlambat juga malu juga saya. Terus terang. Tapi nanti kalau sudah pensiun, mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Saya pulang dari Medan tadi jam 2, saudara. Jadi putar sana, putar sini, bongkar-bongkar lagi barang. Nah, tidur sebentar rupanya karena sudah tua. Nyambung Medan yang tidur di tebing tinggi tadi kan, di pompa bensin. Tanggung tidurnya kan setengah jam. Udah sampai, ya sudah tidurnya kau, kata si mami. Ah, enggak lah, kalau tidur kan enggak mungkin bawa. Sudah sampai di sini, begitu bongkar-bongkar sana, nyenyak banget tidurnya. Bangunnya tadi, wah sudah hampir jam 9 bangun. Waduh, ini sudah mandi air panas lagi kan, keringat-keringat. Saudara-saudara, kita harus disiplin. Disiplin beribadah kepada Tuhan. Disiplin ini sangat penting. Nah, ciri lain dari seorang atlet, saudara, yang enggak boleh kita lupa, sportif, saudara. Itu olahragawan harus sportif. Kalau di prep, harus berhenti, saudara. Jangan pula maju terus. Kalau sudah salah, ngaku salah. Saya, anggota saya, saudara, kepala bidang ada 5. Udah salah, saya ngamuk kalau sudah membela-bela diri. Udahlah, enggak usah kau membela diri. Aku petinju aku bilang. Main sama aku. Kalau sudah salah, ngakulah salah. Kalau sudah salah, udah ngaku. Saya kira pasti aman itu. Oh iya pak, aku salah. Begitu. Udah salah. Protes lagi kan? Kalau sudah begitu, ngamuk saya. Aku pernah petinju aku loh. Aku bilang, ah, jangan main-main. Nah, baru dia tenang dia. Nggak boleh begitu. Nah, kita anak-anak Tuhan, saudara. Rasul Paulus katakan, kita harus bagaikan seorang atlet yang sportif. Seperti saya sama Ibu Nenggolan seringkali saya minta maaf. Tapi sampai sekarang Ibu Nenggolan tidak pernah minta maaf sama saya. Karena tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya dia. Kalau aku sering minta maaf sama dia, maaf ya. kalau dia belum pernah. Enggak tahu saya kenapa. Hebat. Haleluya. Enggak pernah, saudara. Kalau aku banyak minta maaf. Sama Mesak pun pernah aku minta maaf. Namanya tensi naik kan. Udah aku bilang harus begini, Mang. Inilah sama kau. Jangan itu, enggak cocok itu. Oh ya Pak, kan ini enggak boleh lagi dipaksa-paksa sekarang. Bukan soal paksa atau tidak, saya bilang. Nah, itu. Kalau kau dengar-dengaran sama saya, dapatlah kau apa yang ada sama saya. Kalau tidak ada, kalau tidak dengar-dengaran, kau kujual semua, saya bilang. Kau enggak dapat apa-apa. Nah, saudara-saudara, sportif. Harus sportif kita. Apalagi sama Tuhan. Kalau sudah salah, saudara, firman Tuhan katakan, merah dosamu seperti kermisi, bisa putih seperti salju. Asal apa, saudara? Ngaku, minta maaf, sportif. Nah, ciri lain dari seorang atlet, apalagi, saudara-saudara? Mau mengikuti aturan. Nah ini, saudara, mau mengikuti aturan. Aturannya kan sudah ada, sudah jelas aturannya. Suami bagaimana, istri aturannya bagaimana. Nah ini kadang-kadang kebalik, saudara. Nah ini, jadi saya kira saudara-saudara, Rasul Paulus tahu kebutuhan kita. Bisa bilang amin, saudara. Jadilah seorang atlet yang mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Yang terakhir, saudara. Ini yang terakhir sekali, hanya 2 menit saya akan sampaikan kepada kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Lihat, saudara. Seorang petani. Tadi digambarkan kita bagaikan seorang prajurit. Prajurit tidak ada kata mundur. Sekali maju, maju. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekali pegang Kristus, pegang dia. Seterusnya. Lalu yang kedua, seorang atlet harus disiplin, harus sportif, harus mau mengikuti aturan. Lalu yang terakhir, kita digambarkan oleh Rasul Paulus harus mau mengikuti kehidupan seorang petani. Seorang petani itu harus tekun, saudara. Saya, saudara, setiap hari Jumat, aku udah tahu jiwanya Opusi Joshua Buru. Kalau ku ajak dia, 1000% tak mau dia. Mam, aku mau ke si borong-borong dulu, lihat kebun. Diamlah dia, begini. Tapi kalau ku ajak, ayo, pasti enggak mau dia. Nah, aku mau jalan dulu. Siapa kawan bapak? Gue sendiri, kenapa rupanya? Udah. Siap. Ikutlah aku, katanya. Ini dia. Biar capek kan? Nah, begitu sampai di sana, saudara tahu, aku membakar-bakar. Sekarang sudah rapi dia lihat tuh kebun. Kurang lebih ada 2 hektar kan? Tambah lagi di samping. Udah. Harus tekun, saudara. Datang hujan, hanya topi, basah, saudara. Tapi saya tetap, cangkul. Anggota semua kerja kan? Karena saya ikut di situ. Seorang petani harus tekun, saudara. Coba kalau malas. Nah, mana sih enggak bisa jadi petani dia. Perutnya jadi kasih besar. Ya kan? Enggak bisa dia. Kalau bapak bisa. Seorang petani harus tekun. Rasul Paulus mau kita semua bagaikan seorang petani. Tekun beribadah kepada Tuhan. Biar agak lama khotbah dikit, enggak apa-apalah. Saudara-saudara. Tekun. Lalu, ciri kedua seorang petani, saudara-saudara. Dia harus bisa menabur. Saya berapa biaya yang sudah habis ke sana, saudara? Untuk satu batang jeruk itu, saudara, karena saya tanam itu jeruk Madukaro, 25.000 satu batang. Kalikan aja kali 700, sudah berapa itu modal? Belum lagi setiap hari ke sana, tanam sana. Harus pakai modal. Anak-anak Tuhan diajar oleh firman Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus harus siap bagaikan seorang petani. Untuk menabur, bisa bilang amin. Menabur, haleluya. Saya lihat tadi itu apa? Pagar, sudah hampir jadi. Luar biasa, tapi puji Tuhan. Jemaat kita semua, petani. Siap menabur, kan ada saldo masih kan om? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, harus siap menabur. Siap berkorban. Dan yang terakhir ini, ciri seorang petani. Ini yang paling utama, saudara. Yang paling utama, ciri seorang petani. Kita lihat dalam Titus pasal yang ketiga. Ini ayat penutup, saudara. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Seorang petani memiliki ini, saudara. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Seorang petani punya pengharapan. Mengapa dia mau tekun? Mengapa dia mau menabur berkorban? karena punya pengharapan. Saya punya pengharapan, saudara. Tetangga di sebelah, jeruknya 300 sekali panen, tiap minggu dapat 8 juta, 7 juta. Dia sudah menabur banyak. Saya berani berkorban juga. Jeruk saya 2 kali lipat. Saya punya pengharapan. Kalau dia 8 juta, aku harus 20 juta sekali panen. Namanya harapan, kan? Jadi kalau menginjil pun aman, kan? Dapat lebih besar dari, jauh dari kepala taspen, jauh. Punya pengharapan. Seorang petani punya pengharapan. Rasul Paulus ingin anak-anak Tuhan, orang percaya, harus mengikuti seorang petani yang punya pengharapan. Pengharapan saudara, pengharapan saya, bukan hanya sekedar di dunia. Pengharapan kita adalah surga yang kekal. Yerusalem yang baru, kota yang tidak pernah ada malam. Itulah tujuan kita. Kehidupan yang kekal. Kita punya pengharapan di sana. Mengapa kita mau menjadi anak Tuhan? Mengapa kita mau menderita? Mengapa kita mau berpartisipasi dengan penderitaan? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita sudah jelas. Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, kita nanti akan bersama di sana, senang selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah kuat, jadilah pengkhotbah yang cakap, ikutlah berpartisipasi dalam penderitaan, supaya kita bisa lakukan ini semua. Saudara-saudara, kehidupan kita bagaikan seorang prajurit yang tidak kenal kata mundur, seorang atlet yang harus disiplin, mengikuti aturan-aturan yang ada, sportif, dan bagaikan seorang petani yang harus tekun. Saudara-saudara, siap berkorban, siap menabur, dan punya pengharapan. Itulah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua.